Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan dia memberikan kita kemudahan untuk bisa meniti jalan yang lurus, mencintai ajaran tauhid la ilaha illallah, dan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mewujudkan Muhammadun Rasulullah. Walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun, meskipun dibenci oleh orang musyrik, meskipun dibenci oleh orang-orang munafik. Karena ajaran tauhid akan tetap tegak atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala meskipun semua orang memusuhinya. Dan salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlu tauhid, Allah jadikan ahlu tauhid manusia yang mereka bisa saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan dia beramal saleh, dan dengan dua hal ini maknanya adalah orang yang mewujudkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena iman bentuknya adalah mewujudkan tauhid, dan amal saleh artinya adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan, Ar-Rahman akan jadikan adanya rasa cinta dalam hatinya. Sehingga salah satu di antara balasan yang Allah berikan kepada ahlu tauhid, mereka menjadi manusia yang cinta damai, jadi orang yang cinta persaudaraan, menjadi orang yang membenci dengan adanya upaya membentuk kebencian. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu kepada muslim ahlu sunnah. Berbeda dengan mereka yang tidak menyukai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mereka terpecah berkeping-keping menjadi banyak kubu karena Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa cinta dalam diri mereka. Karena itulah jamaah di belakang Allah, para ulama mengatakan salah satu di antara indikator bahasanya sebuah masyarakat itu ahli tauhid, di antaranya adalah adanya kedamaian di sana. Mereka tergolong sebagai masyarakat yang tenang, tidak banyak konflik di dalamnya. Ini salah satu di antara indikator kalau masyarakat itu adalah ahli tauhid. Dan sebaliknya, ketika masyarakat itu jauh dari tauhid, maka umumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman dalam bentuk وَيُذِيكُ بَعْدُهُمْ بَعْسَ بَعْدٍ. Mereka merasakan kedzaliman antar sesamanya, banyak permusuhan, banyak ketidaknyamanan, sering terjadi ketegangan dan seterusnya. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kaum muslimin Indonesia terutama, dan bangsa Indonesia secara umum. Allah berikan kebaikan bagi kita semuanya. Allah segera hentikan ketegangan semacam ini yang membuat suasana selalu menjadi tidak nyaman, ketemu orang serba curiga, apalagi kalau mendekati dengan pemilu. Capres itu kalau calonnya banyak, kita enggak tegang. Ada 10 calon itu santai, Pak. Kalau ada 2 calon, nah itu mulai tegang. Ada 2 calon, suami istri, cerai, berantem antar saudara, pisah silaturahmi gara-gara beda calon. Subhanallah, ini politik yang bisa memecah belah keluarga. Itu yang kita alami di zaman sekarang. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah segera menyelesaikannya dengan memberikan yang terbaik bagi kaum muslimin. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang status kenajisan khamar, yang dulu sempat kita singgung hadisnya, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ulama berbeda pendapat tentang masalah khamar. Apakah khamar itu najis ataukah suci? Saya berbicara khamar bukan alkohol dan bukan yang mengandung alkohol. Karena khamar tidak identik dengan alkohol, sehingga tidak semua yang mengandung alkohol adalah khamar. Apa itu khamar? Khamar didefinisikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-khamru ma khamara al-aqla. Al-khamru ma khamara al-aqla. Khamara dari kata khamara yang artinya sesuatu yang menutupi. Makanya ada dalam bahasa Arab namanya khimar. Apa itu khimar? Pakai kha. Khimar pakai kha artinya kerudung. Karena dia digunakan untuk menutupi kepala. Khamar disebut khamar kata Umar karena dia menutupi akal manusia. Dan definisi ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram." Sesuatu yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka sedikit pun hukumnya haram. Dan khamar itu berpotensi memabukkan. Karena itulah pengertian khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan dan bisa menutupi akal ketika dikonsumsi, baik dalam jumlah banyak apalagi dalam jumlah sedikit, baik yang bentuknya zat cair, padat maupun gas. Sehingga khamar tidak harus dalam bentuk zat cair. Ada enggak benda padat yang bisa menutupi akal? Ada tidak? Ada tidak? Banyak ya. Ya, pil-pil yang terlarang itu narkoba, bentuknya benda padat dan dia ketika dikonsumsi bahkan bisa mengalahkan kehebatan khamr. Cuman satu atau dua kadang bisa menyebabkan orang itu fly kemudian hilang akal. Selanjutnya, apakah semua yang bisa menghilangkan akal hukumnya khamr? Batasan yang diberikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua hal yang menjadikan benda itu sebagai khamr. Pertama, menghilangkan akal. Yang kedua, dia dikonsumsi litaladzud. Dikonsumsi dalam rangka untuk kenikmatan. Bahasa lainnya adalah fly. Fly itu artinya apa? Mumbul. Jadi dia dikonsumsi untuk kesenangan, kenikmatan. Karena itu sebatas menghilangkan akal, tapi tidak ada proses fly, ya. Tidak ada taladzud, maka tidak disebut khamr. Contohnya obat bius. Nah, obat bius kan menghilangkan akal. Buktinya apa? Orang dibius gak sadar. Bahkan sampai tidak bisa rasa sakitnya bisa hilang. Sehingga lebih dari sebatas menghilangkan akal. Apakah berarti bahasanya menggunakan obat bius hukumnya haram? Kalau dia pakai definisi tadi, semua yang menghilangkan akal, baik dengan fly maupun tanpa fly, hukumnya khamr, berarti obat bius haram. Karena itu kalau kasusnya seperti ini, jika dia butuh obat bius, hanya boleh bius lokal. Bius lokal berarti akalnya masih sadar, dia gak pingsan. Ya cuman menghilangkan rasa sakit di daerah tertentu saja. Namun yang benar disebut khamr jika dia menghilangkan akal dan ada unsur menikmati, fly ketika dia menikmatinya lalu hilang akalnya. Kalau seperti ini yang terjadi, maka apa yang dia konsumsi hukumnya haram. Di masa silam bius tidak ada. Karena itu pengobatan di masa silam yang membutuhkan aksi bedah, upaya pembedahan, orang yang tidak bertakwa kepada Allah sebelum melakukan aksi bedah, maka mereka akan mabuk dulu, minum khamr sebanyak-banyaknya, mendem, baru setelah itu dioperasi. Sehingga mereka dioperasi dalam kondisi mendem. Kita alhamdulillah enggak perlu mendem untuk dioperasi ya. Di zaman kita, orang yang sakit mau operasi tidak perlu mendem dulu, tapi dia bisa dibuat hilang sadar tanpa mendem, tanpa mabuk dengan obat bius. Ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama zaman tabi'in, namanya Urwah bin Zubair rahimahullah. Beliau ini adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair termasuk cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari putri beliau yang bernama Asma. Urwah ini satu ketika kakinya mengalami pembengkakan, intinya kakinya sakit, sampai akhirnya sang khalifah mendatangkan tabib untuk mengobati sakitnya Urwah. Keputusan dari tabib, kaki Urwah harus diamputasi. Loh, kok bisa diamputasi? Ini kalau dibiarkan berbahaya. Maka daripada nanti yang rusak semakin banyak, maka lebih baik diamputasi. Kita enggak tahu apa sebabnya. Apakah beliau mengalami sakit gula atau bagaimana, wallahu alam. Intinya pokoknya diamputasi ya. Masalah sebabnya itu enggak penting. Kemudian sang tabib minta kepada Urwah, silahkan Anda minum khamar. Nanti setelah Anda mabuk, akan saya amputasi kaki Anda. Kemudian apa kata Urwah, karena beliau orang yang bertakwa, ma'adzallah waliyadzubillah na'udzubillahi min dhalik, saya enggak mau. Beliau ulama, beliau ulama, orang yang bertakwa kepada Allah. Saya enggak mau dalam kondisi maksiat kemudian dilakukan pengobatan. Ya kalau sembuh, kalau mati, nah, mati dalam kondisi su'ul khotimah, mabuk, mati dalam kondisi mendem, itu su'ul khotimah. Hanya beliau menolak tawaran itu. Lah terus gimana? Ini kalau kami amputasi dalam kondisi sadar, ini pakai geraji, Pak. Ya namanya juga harus memutus tulang. Bapak Ibu barangkali pernah berkunjung ke rumah sakit tulang yang ada di Solo. Rumah sakit itu kan digelari sebagai rumah sakit zombie. Jadi di sana biasa yang namanya orang mendengarkan suara tulang digeraji, tulang ditutui, tulang dipaku, dikasih pen. Kemudian kawan saya bercerita, sewaktu dia berobat di sana, pokoknya di sana disetelkan dangdut sekenceng-kencengnya. Dikasih musik dangdut sekenceng-kencengnya. Biar ketika operasi itu berjalan, karena kan operasinya kadang bareng-bareng, itu tidak didengar suara-suara yang mengerikan tadi. Coba terdengar suara padahal itu tulang. Tulang digeraji, tulang ditutui dan seterusnya. Tayyib, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah menghadapi situasi seperti ini. Bapak, kalau kami amputasi dalam kondisi sadar, gak kuat ya. Pasti akan gak kuat. Nah terus gimana caranya? Ya pokoknya kita ini berbahaya kalau gak diamputasi. Tayyib, kemudian Urwah tawakal kepada Allah. Saya tawakal kepada Allah, saya akan sholat 2 rakaat. Saya akan sholat 2 rakaat, dan setelah saya sholat, silahkan kamu amputasi. Nanti kalau diamputasi mati atau tidak, itu saya sudah sholat 2 rakaat, walhamdulillah. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan sangat khusyuk sekali. Sang tabib ini tahu Urwah ini khusyuk dalam sholatnya, sampai di tengah beliau sholat diamputasi. Selesai sholat, ya entah posisinya bagaimana, intinya kaki itu bisa diamputasi dokter tanpa mengganggu sholatnya Urwah. Selesai sholat, Urwah langsung mengatakan, sekarang silahkan diamputasi. Dokternya bilang, sudah kami potong. Kadang ada orang yang dia punya keajaiban dalam sholatnya, tidak merasakan situasi kanan kiri, saking khusyuknya ketika sholat, hanyut dalam sholatnya. Dan ini manusia-manusia luar biasa. Yang ini juga dimiliki oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair pernah dibaiat untuk menjadi khalifah di daerah Hijaz. Hijaz itu mana? Daerah Mekah dan Madinah, jazirah Arab, pesisir pantai barat, itu namanya daerah Hijaz. Beliau menjadi khalifah di daerah Hijaz, sehingga wilayah kekuasaan beliau Mekah dan Madinah. Dan dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang bersamaan ada kekhalifahan Bani Umayyah yang masih berkuasa. Dan ketika itu yang menjadi gubernur adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian Hajjaj ini membawa pasukan yang sangat banyak, nyerang kota Mekah dan Ka'bah dibakar. Dan ini kan dalam salah sejarah, dalam salah satu sejarah pembakaran Ka'bah di masa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ka'bah dibakar pakai manjanik, ketapel besar, dilempari pakai ketapel besar. Abdullah bin Zubair salat di dalam Masjidil Haram dengan sangat khusyuk situasi seperti itu, dan beliau enggak ketakutan, fokus dengan salatnya dan tidak peduli dengan kanan kirinya. Dan beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berlindung kepada Ka'bah, karena aturan yang diberikan oleh Allah, faman dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Tapi gandeng karena Hajjaj bin Yusuf ini orang yang jahat sekali, akhirnya Abdullah bin Zubair tetap dibunuh. Dan Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, menemui Hajjaj. Kemudian dia dilaknat oleh Asma bintu Abi Bakrin. Dan Hajjaj gak berani kalau berhadapan dengan Asma, karena Asma ini seorang wanita sahabat, ya. Apalagi putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tayyib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan kita dari kisah yang tadi kita sampaikan, ada satu kelebihan yang dimiliki oleh kaum mukminin atau dimiliki oleh manusia di zaman sekarang, di mana mereka punya obat bius, sehingga untuk bisa melakukan pengobatan yang membutuhkan aksi bedah, maka tidak harus dengan minum khamr atau sampai mabuk. Kemudian kita akan membahas tentang khamr itu najis atau tidak. Khamr, ulama khilaf apakah najis atau tidak. Pendapat pertama mengatakan khamr hukumnya najis, dan ini pendapat jumhur ulama. Kalau khamr hukumnya haram itu sepakat manusia, sepakat kaum muslimin, ya. Kalau khamr najis atau tidak, khilaf. Dan kita kemarin punya kaidah, tidak semua yang haram najis, gitu ya. Tapi semua yang najis haram. Tidak semua yang haram najis, tapi semua yang najis haram. Khamr sepakat haram. Apakah najis? Nah, ini ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan khamr hukumnya najis, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud dengan jumhur adalah empat madhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, dan juga madhab Zuhiriyah, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad Amin Ash-Shinkiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, Tafsirul Quran bil Quran, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahul jami'. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, khamr tidak najis, tapi statusnya suci. Dan ini adalah pendapat Rabi'ah Ar-Ra'yi. Siapa Rabi'atul Ra'yi? Rabi'atul Ra'yi gurunya Imam Malik bin Anas. Rabi'ah bin Abdurrahman gurunya Imam Malik. Yang kedua pendapat Al-Laits bin Sa'ad. Yang ketiga pendapat Al-Muzanni, salah satu muridnya Imam Syafi'i. Dan pendapat yang dipilih oleh As-San'ani, As-Syaukani, serta Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir muhaddis, ahli hadis dari Mesir. Ini beberapa ulama yang mengatakan khamr tidak najis. Baik, kita tidak hafal tokoh enggak menjadi masalah, ya. Yang penting petanya paham. Intinya jumhur menganggap najis, ada sebagian yang mengatakan tidak najis. Di antaranya adalah As-San'ani, Asy-Syaukani, Al-Muzanni dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tentang dalilnya. Kenapa khamr itu kok dihukumi sebagai najis? Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ketika Allah menjelaskan khamr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, maisir, azlam, ansab dan azlam berhala dan alat untuk mengundi nasib, semuanya adalah rijis amalnya syaitan, praktek perbuatannya setan. Allah sebut di situ dengan kata rijis. Rijis maknanya adalah najis. Kemudian pendapat yang dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khamr itu agar dijauhi. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah khamr agar kalian beruntung. Allah perintahkan untuk dijauhi, berarti dia tidak boleh didekati, tidak boleh disentuh. Kemudian alasan yang ketiga adalah hadis dari Abu Sa'labah Al-Khushani yang kemarin kita baca, di mana beliau pernah tinggal di negeri Nasrani, lalu ingin makan makanan mereka. Boleh enggak pakai wadah mereka? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh, karena alasannya mereka suka minum khamr dan makan babi. Baik, ini tiga alasan yang mengatakan bahasanya khamr hukumnya najis. Kemudian alasan pendapat yang mengatakan khamr hukumnya suci, tidak najis, adalah hadis Anas bin Malik yang bercerita pada saat khamr itu diharamkan, Nabi SAW memerintahkan agar semua khamr dibuang. Kemudian para sahabat membuang khamr itu di jalan-jalan, sampai jalan-jalan itu becek dengan najis. Kok bisa Pak becek? Khamr apa saking banyaknya? Sebenarnya bukan sangat banyak, tapi mengingat khamr itu mengandung zat gula, sehingga dia lebih lengket. Nah, ketika benda lengket itu disiramkan, maka lebih lama menyerap, lebih lama meresap ke dalam, atau lebih lama meresap ke dalam tanah. Akhirnya terjadilah becek. Nah, orang ketika lewat kadang ketemu becek-becek khamr. Lalu mereka menyimpulkan kaidah begini. Apabila khamr itu, jika khamr itu najis, tentu sahabat tidak akan menaruh benda najis di jalan. Karena Nabi SAW menyebut ittaqul la'anain, takutlah, jangan sampai menjadi dua orang yang dilaknat. Siapa itu dua orang yang dilaknat? Mereka adalah orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalanan manusia, di jalan yang sering dilewati banyak orang, atau di tempat-tempat teduh mereka, ya, ning cakro, di EEI, nah, ganggu orang. Atau di tempat umum dibuang kotoran. Nah, kita kadang melakukan tindakan yang enggak benar seperti ini, yaitu buang bangkai tikus. Bangkai tikus ditaruh di tengah jalan. Saya juga enggak tahu ini tradisi ini tuh siapa yang ngajari, ya. Bangkai tikus dibuang di tengah jalan itu tradisi, siapa yang ngajari pertama? Ini yang ngajari pertama, Pak, kena dosanya semua orang yang niru, Pak. Bangkai tikus najis atau suci? Najis. Orang tujuannya apa, Pak, ditaruh di tengah jalan? Hah? Main dilindes-dilindes-dilindes jadi tepes, garing. Menyelesaikan masalah? Tidak, mabul-mabul kemana-mana itu kering, ya, per satu apa ini bulunya lepas, lepas ikut bersama ban terbang kemana-mana. Itu kalau masuk ke badan manusia bisa menjadi sumber penyakit. Tapi orang nggak sadar. Gimana ini harusnya kampanye tingkat nasional. Itu kalau enggak keluar pilpres, kok pilpres, kepres, ya, keputusan presiden atau keputusan Menkes, menteri kesehatan, kayaknya susah untuk menyadarkan semuanya. Kalau sebatas disinggung di khutbah Jumat atau apa, itu biasanya enggak ngefek. Tapi kalau pakai keputusan menteri, menurut keputusan menteri tahun 9 sekian misalnya, ini insyaallah akan lebih seragam. Baik. Sehingga mereka yang mengatakan bahasanya khamr itu suci berdalil bahwa para sahabat melakukan ini, yang itu menunjukkan mereka, yang itu menunjukkan bahasanya mereka menganggap khamr itu tidak najis. Andaikan najis tentu tidak akan dibuang di jalan. Yang kedua, hukum asal segala sesuatu itu suci dan enggak ada dalil yang menunjukkan kalau itu haram, kalau itu najis. Sehingga kembali kepada hukum asal yaitu suci. Dan wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahasanya khamr itu benda suci dan tidak najis. Baik. Namun meskipun benda suci, bolehkah kita simpan? Boleh enggak kita simpan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Allah perintahkan untuk dijauhi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dibuang. Bedakan antara status suci dan status menyimpan. Karena menyimpan itu tanda sayang, ya. Berarti kalau dia menyayangi khamr, senang sama khamr akan disimpan. Sehingga dia enggak boleh disimpan, wajib dibuang. Nah, terus gimana Pak kalau dibuang ya? Masalah dibuang ya sudah enggak usah dipikirkan. Nanti kena ciprat gimana? Ya enggak apa-apa karena tidak najis menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, selanjutnya bolehkah menggunakan parfum yang ada khamrnya? Bolehkah menggunakan parfum yang ada khamrnya? Ya. Ini pertanyaan yang salah ya. Tidak ada parfum yang ada khamrnya. Adanya khamr ya, parfum yang mengandung alkohol. Bolehkah menggunakan parfum yang mengandung alkohol? Pertama begini dulu. Parfum yang mengandung alkohol itu khamr atau bukan? Hah? Bukan. Bukan. Kenapa kok bukan? Karena tidak memabukkan. Hah? Tidak menghilangkan akal. Parfum yang mengandung alkohol itu kadarnya berapa persen? Hah? 1. 1%? Persen? 50% alkoholnya, gede banget. umumnya 1:1, berarti 50%. Gede ya? 50%. Hah? Satu banding satu kan berarti 50% kadar alkoholnya. Ya, kadar alkoholnya, alkohol yang dicampurkan alkohol 70%. Kemudian dicampurkan di parfum 1:1, 50% cairan parfum, 50% cairan alkohol 70%. Neng hitung pripun iki? Pokoknya kadar alkoholnya tinggi. Baik. Nah, yang kadar alkoholnya tinggi ini kalau dikonsumsi, kira-kira orang minum parfum gitu. Hah? Yang terjadi apa? Keracunan. Berarti bukan mabuk ya. Bukan. Mati ya. Kalau mati berarti dia bukan khamr. Sehingga karena dia bukan khamr, maka sebagian ulama membawanya pembahasan ini pada pembahasan bukan khamr. Ya, ini benda yang mengandung alkohol tapi kadar alkoholnya tinggi. Sehingga ketika dikonsumsi dia tidak memabukkan tapi mematikan. Karena itu pada asalnya ini benda suci. Apakah disebut khamr? Berhubung tidak memabukkan maka tidak disebut khamr. Terus gimana ini? Karena bukan khamr ya boleh disimpan. Alkohol 70% itu bukan khamr. Kalau diminum mati, mematikan. Sehingga kalau disimpan tidak jadi masalah. Intinya selama dia bukan khamr silakan disimpan. Meskipun mengandung alkohol. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Meskipun kita menghargai khilaf dalam masalah ini, dan ada sebagian yang mengatakan, ya kalaupun itu bukan khamr, mengandung alkohol, enggak boleh. Kita hindari unsur dominan dari khamr, yaitu alkohol. Tapi yang lebih tepat tadi ya, alkohol atau khamr tidak identik dengan alkohol, karena tidak semua khamr mengandung alkohol. Kemudian berikutnya tentang masalah al-khal, tentang masalah cuka. Kemarin kita sampaikan cuka itu ada dua. Ada cuka yang dibentuk oleh manusia, dan ada cuka yang terbentuk sendiri. Cuka yang dilarang adalah cuka yang dibentuk oleh manusia, dibuat oleh manusia. Sedangkan cuka yang terjadi dengan sendirinya, ada khamr yang tidak ketahuan pemiliknya, terus mengalami fermentasi, akhirnya jadi cuka misalnya, maka ini hukumnya halal menurut pendapat jumhur ulama. Hukumnya halal menurut pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Sudah ngantuk, Pak? Baik, kajian siang sampun dahar dereng. Dereng, alhamdulillah ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Bab tentang najisnya khimar. Najisnya khimar ahliyah, khimar jinak. Keledai jinak, keledai ada dua. Ada khimar wahsyi, wahsyi keledai liar, dan ada khimar ahliyah, keledai jinak. Khimar wahsyi contohnya adalah zebra. Zebra itu khimar, tapi khimar liar. Dan khimar wahsyi zebra hukumnya halal dengan sepakat ulama. Maka kalau dimakan silahkan. Ya. Kalau misalnya orang berhasil mendapatkan zebra terus disembelih, silahkan. Ya. Adanya zebra cross ya. Yang kedua, khimar ahliyah, keledai jinak. Nah, keledai jinak ini keledai yang sering kita jumpai dalam film-film yang dijadikan sebagai kendaraan itu ya. Film-film Arab, orang, ada orang bawa kuda kecil. Nah, ini hukumnya haram untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka itu seperti khimar mustanfirah yang berlarian. Farrat min qaswarah, lari dari singa yang mendatanginya. Allah membuat gambaran orang kafir ketika datang Al-Qur'an itu seperti keledai yang lari dari singa. Mereka lari terbirit-birit ketakutan. Baru datang Al-Qur'an larinya terbirit-birit ketakutan. Ada karakter manusia yang dia itu takut kebenaran tersebar. Sehingga ketika kebenaran itu datang, wah dia gemetar Pak, ketakutan. Ini kalau semakin tersebar bahaya. Makanya kudu dipateni dari awal. Harus diberangus dari awal. Akhirnya mereka melakukan upaya bagaimana caranya agar ini bisa dihilangkan dari awal. Kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan adanya dakwah tauhid was sunnah. Masyarakat menjadi lebih mudah menerima, meskipun dulunya sering banyak dicegah, dilarang, dimusuhi, sekarang diminta. Masjid yang dulu memusuhi sekarang meminta. Banyak kampung-kampung yang dulu enggak suka sekarang ngundang. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah Islam yang semakin menyebar di tengah kaum muslimin. Wa anhu, dan dari Anas beliau bercerita, lamma kana yaumu Khaibar. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah fanada, "Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumuril ahliyah fa innaha rijsun." Kata Anas bin Malik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perang Khaibar. Apa itu perang Khaibar? Perang Khaibar terjadi di penghujung Muharram tahun 7 Hijriah. Terjadi di penghujung Muharram tahun 7 Hijriah. Berarti terjadi di awal tahun ke-7 Hijriah. Dan Khaibar adalah sebuah daerah yang jaraknya dengan Madinah kurang lebih 160 kilo. Jarak Khaibar dengan Madinah kurang lebih 160 kilo. Dan Khaibar secara bahasa artinya adalah Al-Hisan, benteng, menurut bahasa Yahudi. Dan disebut sebagai benteng Khaibar karena di Khaibar ini ada benteng besar yang dijadikan sebagai tempat pelindungan Yahudi. Setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan tanah Khaibar, beliau memiliki apa? Ghanimah, dalam bentuk kebun kurma yang sangat luas. Lalu beliau mempekerjakan orang yang berada di Khaibar, silahkan kamu kelola, nanti kita bagi dua. Hasilnya berapa kita bagi? Dua. Tayyib. Nah, pengelola ini adalah penduduk asli Khaibar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk orang yang pandai dalam pertanian. Kata Anas, ketika peristiwa Khaibar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah untuk menyampaikan pesan. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi daging himar jinak, daging keledai jinak. Fa innaha rijsun, karena daging himar jinak itu najis. Kenapa kok najis? Haram dimakan. Daging yang haram dimakan itu najis. Daging yang haram dimakan berarti dia statusnya najis. Ya bagaimana enggak najis? Karena dia jadi bangkai meskipun disembelih secara syar'i. Rawahu Muslim, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang kita akan lihat kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah untuk mengumumkan ini. Anas pernah bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sautu Abi Talhata ashaddu 'alal musyrikina min fi'atin." Suaranya Abu Talhah lebih menakutkan kaum musyrikin yang jumlahnya 100 lebih. Abu Talhah kalau ngomong orang musyrik ketakutan. Artinya ada orang yang dia dikasih wibawa oleh Allah, ketika ngomong itu orang ketakutan. Dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La sautu Abi Talhah fil jaisy khairan min fi'atin." Suaranya Abu Talhah dalam pasukan itu lebih baik dibandingkan sekelompok orang. Namun yang kedua ini sanadnya dhaif. Sehingga ada orang yang dia suaranya ditakuti oleh orang lain. Kadang kita penasaran dengan suara tertentu. Suara penyiar radio atau apa, oh, suaranya bagus sekali. Akhirnya penasaran datang ke radio. Ketemu orangnya biasa saja. Akhirnya suaranya jadi biasa saja. Makanya disarankan kalau kita dalam kondisi senang dengan suara seseorang, sudahlah enggak usah ketemu orangnya, enggak apa-apa. Akan membuat kita selalu bisa menikmati suara itu. Dan menikmati suara itu keindahan bagi batin. Makanya suara yang indah dihadirkan oleh Allah kelak di surga sebagai hiburan bagi penduduk surga. Kemudian hadis ini dalil bolehnya meneriakkan sesuatu selama itu penting. Boleh diteriakkan sebagaimana dilakukan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ini juga dalil yang menunjukkan bolehnya orang menggunakan penerjemah, penyambung lidah dalam menyampaikan sesuatu. Yang penting pesannya sampai di tempat. Wallahu a'lam. Nah, tayyib, ini jam 12.40. Karena tadi mulainya lebih awal. Barangkali ada yang mau disampaikan. Pengantar sampai di sini dulu. Kalau sekiranya nanti tidak ada, kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Tayyib, kita sambung ke hadis berikutnya. Gimana, Pak? Selesai atau nyambung? Sambung, ya. Nah, karena duhurnya maju, jadi kelihatannya agak lama, ya. Kemarin duhurnya mepet jam 12, kita salatnya di atas jam 12. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Dari Amr bin Kharijah, Amr bin Kharijah bin Muntafiq al-Asadi, beliau termasuk di kalangan ulama tabi'in, di antara muridnya adalah Abdurrahman bin Ghanmin dan Syahr bin Haushab. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di Mina wa huwa ala rahilatihi, dan beliau berada di atas tunggangannya, wa lu'abuhu yasilu ala katifi, sementara liurnya unta itu netes di pundakku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas tunggangannya. Di atas apa? Unta. Beliau melakukannya ketika di Arafah. Pada saat wukuf dilihat banyak orang. Ini sebenarnya mau bercerita apa sih? Kok repot banget. Orang ketika dalam kondisi wukuf, yang dia pakai kayak apa? Yang dipakai seperti apa? Cuman kain bawahan ditambah kain atasan, naik onta, ya. Naik onta, dilihat banyak orang. Kira-kira gimana itu? Ya tetap beliau menjaga aurat, jelas tidak mungkin dibuka auratnya atau dibiarkan terbuka. Artinya posisi pakaian itu ketat, ya, karena dipakai naik onta. Sehingga dalam posisi seperti itu tidak termasuk. Ini menunjukkan bahasanya pakaian yang dalam kondisi tertentu bisa ketat, bisa longgar, masih diperbolehkan. Kemudian hadis ini dalil bahwa dianjurkan bagi khatib untuk menyampaikan khutbahnya di ketinggian. Tujuannya agar semua orang bisa mendengar. Nah, Nabi SAW melakukan itu. Beliau berkhutbah di atas unta sehingga bisa dilihat banyak orang dan suaranya bisa didengar oleh banyak orang. Nah, sekarang kok bisa, Pak, ya suara itu sampai di kerumunan para sahabat yang jumlahnya ribuan? Jawabannya adalah tingkat kebisingan ketika itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kebisingan sekarang. Dan kampung yang semakin tidak bising, maka semakin gampang dengan suara, semakin gampang menyalurkan suara. Anda ngomong dikit sampai di situ. Itu kalau bisingnya bisa dikurangi. Nah, mungkin sesekali bisa berada di tempat yang sepi, sunyi, gak ada apapun, ya. Ngomong, nah itu omongan kita terdengar kita, padahal kita pelan. Nabi SAW mendiamkan para sahabat yang jumlahnya banyak sekali, gak bising. Lalu beliau ceramah di tengah para sahabat di bukit atau di padang Arafah. Apakah beliau melakukannya di bukit Rahmah, di Jabal Rahmah? Wallahu alam, kita gak tahu. Dan para sahabat tidak mencatat hal itu. Kemudian, tapi di sini di Mina ya, khutbah beliau berada di Mina. Kalau di Mina ada kemungkinan sudah menggunakan pakaian yang berjahit. Kemudian tadi kita sedikit lupa tentang masalah himar tadi ya. Himar itu yang najis bagian yang mana? Apakah semuanya, termasuk liurnya, keringatnya, dan seterusnya? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya himar itu najis semuanya. Karena itu jika ada keledai jinak minum, kemudian sisa minumnya masih ada di situ, maka sisa minum ini najis. Karena liur keledai najis. Pendapat yang kedua, bahwasanya keledai hukumnya suci, liurnya, kemudian apa keringatnya dan seterusnya. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama seperti riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Muwaffaquddin Ibnu Taimiyah, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, dan penulis kitab Al-Insaf. Dan wallahu a'lam, pendapat kedua inilah yang lebih kuat, di mana Nabi SAW terbiasa naik keledai dan beliau tidak membersihkan bajunya terlebih dahulu sebelum masuk masjid untuk sholat. Berarti menunjukkan kalau keledai itu keringatnya enggak najis. Maka keledai haram dikonsumsi, tapi keringatnya, liurnya tidak najis. Ini statusnya sama seperti kucing. Kucing itu najis tidak? Hah? Tidak najis. Haram atau halal? Haram. Sehingga kalau ada orang yang misalnya buat tongseng kucing, ya ini haram. Sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam. Karena dia termasuk hewan yang haram untuk dikonsumsi sebagaimana keledai. Nah, kemudian tentang unta tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas unta sementara liurnya netes-netes di punggungnya sahabat. Yang ini menunjukkan bahwasanya seseorang dianjurkan untuk melayani seorang guru. Nabi sallallahu alaihi wasallam biar untanya berhenti dipegangi oleh sahabat. Siapa yang memeganginya? Amr bin Kharijah dipegangi untanya. Akhirnya netes-netes. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dibiarkan saja. Karena kalau enggak dipegangi bisa jadi unta ini jalan kemana-mana sehingga khutbahnya tidak bisa fokus. Nah, kemudian hadis ini juga dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang sangat bersemangat untuk memberikan dakwah Islam. Sampai dalam kondisi seperti ini beliau sampaikan ceramah di hadapan mereka untuk menyadarkan kaum muslimin tentang berbagai macam arti dari kehidupan yang sejatinya. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Tidak sampai jam 1. Kayaknya ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang masalah status mani, najis atau tidak, dan bagaimana cara membersihkan mani ya. Nah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.